Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia Allah yang kita rasakan pada kesempatan malam ini, nikmat dan karunia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana sebagaimana tadi telah disampaikan al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita sudah di penghujung ad-darsur rabi'asyar, pelajaran 14. Dan sedikit kita murajaah, sedikit kita mengulang apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa ad-darsur rabi' asyar ini terkait khususnya tentang fi'lul amri, kata perintah. Dan di sini di ad-darsur rabi' asyar ini pertama kalinya kita dikenalkan dengan fi'lul amr. Dan sekaligus di ad-darsur rabi' asyar ini, di pelajaran 14 ini, kita juga dikenalkan perubahan-perubahan yang ada pada fi'lul amr. Bagaimana kalau seandainya kita ingin perintahkan perempuan, laki-laki, kemudian bagaimana kalau mufrad, bagaimana kalau jamak. Alhamdulillah ini juga sudah dijelaskan di pelajaran 14 ini. Dan terakhir, di penghujung pertemuan kita di pekan yang lalu, kita sempat menjelaskan sedikit tentang perubahan-perubahan tersebut, perubahan-perubahan yang ada pada fi'lul amr. Dan tidak mengapa kita ulang kembali ad-darsus sabi' yang sempat kita bahas di penghujung pertemuan yang lalu. Di sini di ad-darsus sabi' atau di at-tamrin as-sabi' ini, di sini kita akan lihat bagaimana perubahan-perubahan pada fi'lul amr, pada kata perintah, kata kerja perintah. Dan kita sapa terlebih dahulu ikhwan studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita halukum ya ikhwan. Alhamdulillah. Allah fikum ya ikhwan. Barakallahu. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi'. Perintahnya di sini iqra ma yari. Iqra ma yari. Apa makna iqra ma yari? Bacalah apa yang berikut. Naam, silakan antum al-ikhwah wal akhwat pendengar di pemirsa Raja, silakan melihat halaman safhah 100. Tepat di halaman 100 dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang kedua, safhah 100. Persis di halaman berapa ya ikhwan? 100. Halaman 100, 100. Nah. Di tepatnya di at-tamrin as-sabi', latihan ke-7. Di sini disebutkan iqra ma yali. Mana iqra ma yali ya ikhwan? Bacalah apa-apa yang berikut. Nah, bacalah apa yang berikut. Ana minta ikhwan studio. Tafadhal ya Maulana, iqra. Ya Hamidu dhhab. Ya Hamidu. Ya Hamidu dhhab. Naam. Ya Hamidu dhhab. Terjem. Wahai Hamid, pergilah. Naam. Ini fi'lul amr, kata kerja perintah, yang kita katakan ke satu orang. Azkadarik. Bala Ustaz. Naam. Ya Hamid, wahai Hamid, idhab, pergilah. Nah. Di sini antum sambung antara dal dengan dal. Mengapa antum tidak baca hamzahnya di situ, di kalimat idhab? karena hamzah wasal ketika di pertama karena ini hamzahnya hamzah wasal itu yang pertama. Yang kedua, kaidahnya bagaimana hamzah wasal itu? Hamzah wasal jika ingin disambung dengan kalimat sebelumnya maka alif di hamzahnya dianggap tidak ada. Nah, di sini dia karena dia posisinya di tengah maka dianggap seakan-akan tidak ada. Dal yang ada pada kata hamid kita sambung langsung ke dal. Ya hamiduz hab. Naam. Jazakallah khair ya Maulana. Wasil ya Jatmiko, tafadhal. Ya ikhwanud habu. Naam, ya ikhwanud habu. Naam. Terjemah. Wahai saudara-saudara, pergilah kalian. Naam, pergilah kalian. Di sini berubah yang tadinya idhab menjadi idhabu. Perhatikan ma'asyarul ikhwa wal akhwat, pendengar dan pemirsa Raja, perhatikan di sini ya. Yang tadinya idhab, nah ini kata kerja perintah fil amr untuk satu orang mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar, sedangkan di sini idhabu untuk jamak mudzakkar. Idhabu, pergilah kalian. Nah, kalau tadi idhab, pergilah kamu, sekarang idhabu, pergilah kalian. Laki-laki. Sekarang bagaimana kalau perempuan? Tafadhal iqra' ya akhuna Rabi'. Ya aminatu dhhabi. Naam. Ya aminatu dhhabi. Naam. Terjem. Wahai Aminah, pergilah. Naam. Lihat di sini sekarang, ma'asyiral ikhwah. Di sini menjadi idhhabi. Ada tambahan apa di sini setelah ba, ya ikhwan? Huruf ya. Huruf ya. Kalau sebelumnya tadi untuk jamak mudzakkar ada tambahan waw dan alif. Idhabu, di sini idhabi ada tambahan ya. Ya, dan ini khusus untuk muannats, mufrad. Muannats. Mufrad muannats. Naam. Idhabi, pergilah kamu wahai perempuan. Naam. Adapun jamak muannatsnya bagaimana Rabi? Tafadhal. Ya akhwatu dhhabna. Naam, ya akhwatu dhhabna. Naam, ahsant. Terjem. Wahai saudari-saudari, pergilah kalian. Pergilah kalian. Naam. Di sini lihat untuk jamak muannats. Apa yang kita lihat di sini, ikhwan? Apa yang berubah? Ada tambahan huruf nun ya Ustaz. Naam, kalau tadi sebelumnya huruf ya, sekarang nun, hanya saja huruf ba jadi sukun. Ini khusus untuk jamak muannats. Kalau jamak muzakkar tadi tambahannya apa ya Ikhwan? Waw dan alif. Jamak muannats tambahannya hanya huruf nun. Huruf nun saja. Wadih? Wadih ya Ustaz. Dan kaidah ini, perubahan yang berlaku untuk semua fi'il amr. Penambahan waw dan alif, penambahan ya, penambahan nun, ini semua apa ya Ikhwan? Berlaku untuk semua fi'il. Maka fi'il amr apa saja bentuknya seperti ini. Maka seperti kita contohkan fi'il lain misalnya. Misalnya dakhala, yadkhulu, apa fi'il amarnya? Udkhul. Udkhul di situ untuk mufrad mudzakkar anta. Ala sekali dalik. Balai. Udkhul anta. Mufrad mudzakkar. Kalau untuk jamak mudzakkar bagaimana? Antum. Udkhulu antum. Udkhulu. Ada tambahan apa di situ? Waw dan alif. Kemudian jika yang diperintahkan perempuan mufrad bagaimana? Udkhuli. Ahsant. Kemudian jamak muannats? Udkhulna. Seperti itu. Naam. Wadih ya ikhwan? Wadih ya Ustaz. Naam. Kita baca terlebih dahulu nanti di latihan 7, kita semua baca semua nanti. Setelah itu kita akan tulis nanti di papan tulis dan kita coba latih bagaimana kalau fi'ilnya kita rubah dengan fi'il yang lain. Kita baca terlebih dahulu at-tamrin as-sabiq. Tafadhal ya antaran ya Maulana. Iqra rakam 1. الأول يا أيها الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واكتبوا الدرس. نعم واجلسوا واكتبوا الدرس. نعم Tarjim ya akhi. Wahai para siswa, masuklah kalian ke kelas. Nah. Dan duduklah kalian dan tulislah kalian oleh kalian pelajaran. Nah, dan tulislah pelajaran. Nah, waktu budarsa di sini, dhamir yang ada pada setiap fil amr di sini, ada berapa fil amr sebelumnya? Ada berapa fil amr di situ ya akhil kiri? Tiga. Ada tiga. Yang pertama? Udkhulu. Udkhulu, kemudian? Ijlisu. Ijlisu, yang ketiga? Uktubu. Uktubu. Semuanya bentuknya apa ini? Untuk jama' apa untuk mufrad ya akhil kiri? Untuk jama' Ustaz. Mudhakar wala mu'annath? Mudhakar. Mudhakar. Syukran ya maulana. Jazakallah khair. Al-thani, tafadhal. Al-thani. Ukhruji ya bintu wal'abi ma'a ukhtiki. Ma'a? Ukhtiki. Ma'a ukhtiki. Naam. Maratan thaniya ya jadmiko. Naam Ustaz. Ukhruji ya bintu wal'abi ma'a ukhtiki. Tarjim. Keluarlah wahai anak perempuan, bermainlah bersama saudarimu. Naam. Aina fil amr huna ya akhil kirim? Mana fil amr? Ukhruji wal abi. Naam, dan il abi. Wal abi. Naam. Ukhruji dan il abi. Di sini antum perhatikan ada ya sukun di belakangnya. Sekedarik? Balas. Maka ini fil amr untuk mufrad atau untuk jamak? Untuk mufrad mu'annas. Untuk mufrad mu'annas. Ahsant. Barakallahu fiki ya akhir. Afrika barakam. Jazakallah khair. Wa'iyak. Wasil ya Rabi'. Al-Thalith. Al-Thalith. Kulu wa syarabu. Naam. Wa la tusrifu. Qara'nahu fi muhadara sabika. Ada dalik? Bala ya Ustaz. Tafadhal ikra. Tarjim. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Naam, di sini ada tambahan apa di sini? Di huruf terakhir daripada fil amri. Huruf waw dan alif ya Ustaz. Waw dan alif. Maka di sini untuk jama' wala untuk mufrad? Untuk jama' mudzakkar ya Ustaz. Jama' mudzakkar, ahsant. Naam, kulu washrabu. Syukran ya akhil kirim. Satu lagi ya akh Maulana. Ar-rabi'. اشربنا القهوة يا أخواتي يا أخواتي نعم ترجم minumlah kalian kopi wahai saudari-saudariku نعم minumlah kopi wahai saudari-saudariku أين في الأمر هنا يا أخي الكريم اشربنا اشربنا أحسنت ini untuk mufrad atau untuk jama' jama' mu'annas نعم أحسنت الخامس واصل يا مولانا الخامس تعالي تعالي يا آمنة وافتح النوافذ نعم وافتح النوافذ صحيح kemarilah wahai Aminah dan bukalah jendela itu نعم أين في الأمر هنا يا أخي الكريم Ta'alai. Ta'alai dengan? Iftahi. Iftahi, na'am. Nah, wasil ya Ajat Miko. As-sadis was-sabi' As-sadis Igsilu wujuhakum wa aidiakum. Na'am. Tarjim. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Naam. Wa aydiyakum wala wa aydikum ya akhi? Wa aydiyakum. Wa aydiyakum ahsan. Dimana aydiya? Mengapa dia mansub? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ahsan. Wasil. As-sabi. Ya. As-sabi. U'budnallaha U'budna Allah wasjudna lahu. Mana tanya? Ya, jadmiko. U'budna Allah wasjudna lahu. Naam, ahsant. Ahsant. Tidak ada harokatnya semua, Rasul Tarik? Naam, balai Ustaz. Naam, Masya Allah. Terjem ya. Sembahlah oleh kalian, wahai para perempuan Allah. Hah? Berhasil lagi? Sembahlah oleh kalian Allah dan bersujudlah kalian kepadanya. Nah, kalian di sini muzakkar wala muannas? Muannas. Karena ada nun. Nun di akhir. Di akhir. Ahsan. Syukran ya akhi. Al-thamin wa al-tasi'. Tafadhal. Ya Rabi'. Al-thamin. Il'abu ba'da darsi. Naam. Bermainlah kalian setelah pelajaran. Naam. Terus. Al-tasi'. Al-tasi'. Khudhi kitabaki ya su'adu. Naam, kitabaki, sahih, ya su'adu, naam. Ambillah kitab kamu, wahai su'ad. Naam. Aina fil amr huna ya akhir kirim? Rakmun tasi, Ustaz. Naam, aina fil amr huna? Khudhi ya Ustaz. Khudhi, di sini beda dengan fil amr yang lainnya. Di sini dia tidak menggunakan hamzah wasal. Wasal. Khudi langsung begitu. Nah. Wadih? Wadih ya. Naam. Naam, naftah al-majal ya akhir kirim di al-mustamil musyairin, thumma naktub tasarif insyaAllah. Ya, naam. Baik, silakan untuk Anda, peringat maupun pemirsa, roja, dapat ikut serta dalam menjawab latihan-latihan yang sebagaimana telah dicontohkan pula tadi, dapat menghubungi kami secara langsung di layanan lain telepon. Baik, kita coba sapa untuk penelpon pertama, silakan. Halo. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ummu Abdillah di Solo. Nah, baik. Alhamdulillah untuk kesempatan ahlan, pertama. Ahlan wa sahlan ya Umma Abdillah. Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Salam. Assalamualaikum. Masyaallah. Hayyakillah. Tafadhali Umma Abdillah. Silakan. Iqra rakam. Rakam A. Al-Ashir. Al-Ashir. Nah. Qala Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum allazi khalaqakum walladziina min qablikum. Naam. Tarjimi. Allah berfirman di dalam surat At-Taqarah, wahai manusia, sembahlah kalian pada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang belum kalian. Naam. Mana fi'il amalnya di sini, Ummu Abdillah? U'budu. U'budu, naam. Itu saja fi'il amarnya? Fi'il amarnya u'budu. Jama'ah. Naam, u'budu untuk? Jama'ah mudhakar salim. Jama'ah. Jama'ah mudhakar apa? Mudhakar salim. Mudhakar salim? Ini jama'ah mudhakar salim ya, Ummu Abdillah? Antum. Antum, ya, mudzakkar saja. Sedalik. Mudzakkar ya. Ini bukan pembahasan tentang isim jamak mudzakkar saja. Ini tentang fi'il Ummu Abdillah. Nah, satu lagi Ummu Abdillah. Al-Hadi Ashar. Al-Hadi Ashar. Qala fi suratil Hadi. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira. Nah. Dan firman Allah di dalam surat Al-Hadi. Wahai orang-orang yang beriman, syukurlah kalian, bersyukurlah kalian, serta sembahlah kalian, wadarab kalian, dan berbuatlah baik kalian. Nah, waf'alul khaira, dan berbuatlah kalian baik kebaikan. Kalian. Nah, ahsant. Ahsant ya Umma Abdillah. Aina fil amr huna? Mana fil amr di sini? Irka'u. Irka'u, itu pertama? Usjudu. Nah, terus? Wa'budu. Nah, itu saja? If'alu. If'alu, nah. Ada berapa semua di sini, fil amarnya? Empat. Ada empat. Irka'u, usjudu, wa'budu, dan if'alu. Semuanya ini untuk jama' mudhakar apa jama' mu'annas ini? Jama' mudhakar. Ahsanti, ahsanti ya Umma Abdillah. Syukuran. Syukran wa jazakallahu khair. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah untuk penelpon pertama di malam hari ini. Bisa kita ulang dari awal, Ustaz? Nah, tafadhal ya. Insyaallah 6. Silakan untuk di latihan ke-7 ini kita berikan kesempatan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin mencoba menjawab dan berlatih bersama kami di halaman ke-100 latihan ke-7 ini. Sudah ada masuk? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Umum Mujahidah di Bekasi. Nah, Umum Mujahidah di Bekasi. Mohon maaf, Umum, dapat dibantu untuk mengisikan radio atau televisinya? Nah, silakan. Sudah, Umum? Nah, Ustaz. Tafadhali. Silakan, Umum, dari awal kembali. Rakam al-awal. Al-awal. Ya ayyuhat-thullab udkhulul fasla wajlisu waktubud darsa. Nah. Tarjim. Wahai para pelajar, masuklah kalian ke kelas dan duduklah dan tulislah pelajaran. Naam, ahsanti. Aina fil amr huna? Mana fil amrnya, Umu? Udkhulu ijlisu uktubu. Ini semua untuk jamak mudzakkar. Ahsanti. Naam. Teruskan satu lagi. Atsani. Asani. Ukhriji ya bintu wal abi ma'a ukhtiki. Naam. Keluarlah wahai anak perempuan dan bermainlah dengan saudaramu. Dengan saudara perempuanmu. Naam, ahsant. Mana fi'il amarnya di sini? Ummu Mujahidah. Ukhruji il abi. Naam, santi. Ini semua untuk siapa ini? Ditujukan kepada siapa? Mufrad atau jamak? Mufrad muannas. Mufrad muannas. Naam, ahsanti. Syukran ya Ummu Mujahidah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Mujahidah yang turut ikut serta di kesempatan malam hari ini. Silakan di belakang Ummu Abdillah dan Ummu Mujahidah. Masih ada kesempatan untuk Anda yang akan bergabung. Nah, penelpon yang lainnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan siapa, di mana? Ibu Maisurah. Ibu Maisurah, di mana Ibu? Iya. Dari mana? Bekasi. Dari Bekasi. Ya. Bekasi, iya. Nah, mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu, Umu, radio atau televisinya. Baik, silakan. Ibu Maisara, siapa Ibu Maisara? Baik, silakan. Al-Thalith. Al-Thalith. Kulu wa syurubu. Nah. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Nah. Wasili, teruskan. Arabi isrobna qahwata ya akhwati. Naam. Minumlah kalian kopi wahai saudara-saudara perempuan. Naam. Saudara-saudara perempuanku ada ya. Saudara perempuanku akhwat. Naam. Apa Ustaz? Isrobna di sini. Oh, Ibu Maisara, isrobna di sini untuk muzakkar atau untuk muannas? Muannas. Jamak muannas. Santai. Iya. Di sini dhamirnya seakan-akan adalah antunna. Ada sekedar. Antunna ya. Nah. Teruskan. Satu lagi Umu. As-sabi. Al-khamis. Al-khamis. Ya, wasil. Teruskan. Ta'alai ya Aminatu waftahib nawafidha. Naam. Marilah hai Aminah dan bukalah alamu jendela. Naam. Kemarilah wahai Fatimah dan bukalah jendela. Naam. Jendela. Di sini iftahi ini untuk muannas atau untuk muzakkar? Mufrad muannas. Mufrad muannas. Jazakallahu khair ya Ibu Maisara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiki Ibu Maisara dari Bekasi yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Nah, silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk nomor selanjutnya. Baik, sudah ada masuk kembali. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Di mana? Di Bogor. Di Bogor, baik. Tepat dari Ummu Hurairah, silakan. Rakam Sadis. Nah. Rakam Sadis. Iksilu wujuhakum wa aidiyakum. Sekali lagi. Iksilu jubahakum wa aydiyakum. Naam, naam. Terjemah. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Naam, ahsanti. Aina fil amr di sini, Ummu Hurairah? Iksilu wa ay wa. Ada lagi, satu lagi selain iksilu? Satu aja. Satu aja. Nah, mana aydiyakum di situ? Bukan fil amr, ada sekedarik? Bukan, balas. Nah, iksilu di sini untuk jama' mudhakar atau mu'annath sini? Mudhakar, Ustaz. Nah, ahsanti. Tafadhali, wasili, teruskan. As-sabi. As-sabi. U'budnallahu atau ha? Ha, Ustaz. Nah, maratan thaniya. U'budnallahu wasjudna lahu. Naam, wasjudna lahu. Sahih. Tarjimi. Sembahlah Allah dan sujudlah kepadanya. Naam. Nah, di sini ada berapa fil amrnya yang kita temukan? Dua, Ustaz. Dua. Nah, yang pertama? U'budna. Naam. Dan wasjudna. Wasjudna, naam. Ini untuk mufrad atau untuk jama'? Untuk jama', Ustaz. Untuk jama', naam. Mudhakkar atau mu'annath? Mu'annath. Mu'annath. Syukuran. Syukuran ya Umma Hurairah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih barakallahu fiki untuk Ummu Hurairah dari Bogor. Nah, masih tersisa beberapa nomor di latihan ke-7 ini. Silakan di belakang Ummu Hurairah untuk penelpon yang selanjutnya. Kita sapa kembali. Halo. Nah, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa di mana? Min Jambi. Iya, Min Jambi. Maman ada? Dengan siapa? Ayo. Sumanto Al-Hadi. Nah, Pak Al-Hadi ya? Mas Muka ya, Akhil Karim? Iya, ayo. Mas Muka? Sumanto Al-Hadi. Sumanto Al-Hadi. Baik, Sumanto, تفضل يا اخي. معك الكتاب يا Sumanto? Ma indi. Ma indaka kitab? عندي الكتاب. Anta turid an taqra? Ayya, saqra. Anta yani anta kunta ma'ana min al-bidaya? Inshallah, Ustaz. طيب. لا اسمع من الهاتف لا تسمع من التلفاز يا أخي الكريم استمع من الهاتف لا تستمع من التلفاز استمع من الهاتف فقط فهمت أيها طيب اقرأ أنت يا رأيت الكتاب يا أخي الكريم رأيت الكتاب أيها طيب اقرأ رقم الثامن والتاسع الثامن أولا العشر لا الثامن الثامن ثمانية يعني خذي كتابك يا أنا قلت الثامن يا سمنتو الثامن ليس التاسع عفوا طيب تفضل العبوا بعد الدرس العبوا هكذا تأكد تأكد يا أخي كريم العبوا بعد الدرس أحسنت العبوا بعد الدرس العبوا هذا أي فعل هذا يا أخي الكريم في الأمر للجمع للجمع مذكر ولا للمؤنث للمذكر والمؤنث مذكر للمذكر أحسنت ترجم برمين الله kalian setelah belajar. Ahsant. Atasi al-an. Atasi. Khudi kitabak ya. Ma yazaltu al-kitab. Anta ma ra'ayta al-kitab? Aya. Hada huwa mawjud. Atasi mawjud. Amamak. Aya. Khudi kitabak ya. Ha. Wasil. Ya Su'ad. Ya Su'ad. Naam. Khudhi kitabaka wala khudhi kitabaki? Ya, khudhi kitabaki ya Su'ad. Ahsan, kitabaki ya Su'ad. Laysa kitabaka, alaysa kadhalik? Anta khatabta al-mu'annath, alaysa kadhalik? Anta tukallim al-mar'ah, sah? Su'ad, mu'annath, na'am. Tarjim, ya akhi. Ambillah buku mu, ya Su'ad. Ahsan, barakallahu fiik. شكرا يا سمات الهادي جزاك الله خير بارك الله فيك يا شكرا استاذ بارك الله فيك الى اللقاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم يا رونيكو سمات الهادي terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini bagaimana soalan sob نعم واصل اختيار اثنين نعم Silakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa, melanjutkan latihan ke-7 ini di halaman ke-100 dan kita coba sapa pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Silakan. Halo. Baik. Halo. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Irfan. Abu Irfan di Tambun. Ahlan wa sahlan ya Abu Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana Alhamdulillah, ana bihar Ustaz. Tafadhal ikra ya akhi, rakam al-ashir wal-hadi ashir. Naam. Al-ashir. Qala Allahu Ta'ala fi suratil Baqarah, Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Naam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ahsant. Aina fil amr ana ya akhir karim? Ubud. Ubudu, asik dalik? Naam, ubudu. Naam. Ubudu hadha lil mufrad wala lil jama'? Jama' mudzakkar. Ya mudzakkar, ahsant ya akhi. Ubudu hadha lil jama' mudzakkar. Ahsant. Al-akhir, al-hadi ashar. Al-Hadi Asyar. Wa qala fi suratil haji Ya ayuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira. Naam, wa'malul khaira. Tarjim. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, Wahai orang-orang yang beriman, rukulah dan sujudlah dan sembahlah Rabb kalian dan berbuatlah baik kalian. Ahsant ya akhi. Aina fil amr huna? Fil amr irka'u wasjudu wa'budu. Naam. وقالوا نعم عندنا أربعة أفعال أليس كذلك نعم بارك الله فيك يا وفيك بارك الله فيك جزاك الله خير وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم terima kasih Abu Irfan di Tambun baik Ustaz نعم sebelum kita masuk ke tamrin yang berikutnya tamrin at-tasi' atau tamrin ats-tsamin kita review kembali ikhwan perubahan-perubahan yang kita temukan di fi'il amr. Dan nanti kita akan lihat nanti di sini bahwa tidak semua perubahan daripada fi'il amr kita pelajari semuanya. Ada beberapa yang ditinggalkan nanti diakhirkan insyaallah di bab-bab berikutnya insyaallah. Kita tulis nanti dengan harapan nanti setelah ini kita akan latihan untuk mentasrif fi'il amr yang lainnya. Wadih ya ikhwan. Wadih nah. Kita tulis di papan tulis. Bismillah. Nah, tadi yang kita lihat di latihan kita gunakan fi'il-fi'il ada pada latihan. Contohnya di latihan ke-7 tadi bagaimana Maulana? Iqra. Ya Hamid idhhab. Idhhab. Nah, kita ambil kata idhhab. Idhhab. Indana kalam akhir ya akhi kiri. Keadaan yantahi. Indaka kalam ya akhi kiri. Alhamdulillah. Nah. Ada permanen, ma indak. Nah, ahsant. Indana idhab. Ah, masyaallah, mumtaz alan. Idhab, ada sekedarik? Ma mana idhab? Kemudian عندنا كذلك اذهبوا صح؟ اذهبوا اذهب هذا للمفرد مذكر واذهبوا للجمع مذكر مريان apalagi yang berikutnya اذهبي نعم هذا للمفرد مؤنث مريان اذهبنا نعم Dengan selesainya tasrifil amr di pelajaran 14 ini, maka lengkap sudah 3 fi'il yang ingin kita pelajari di jilid kedua ini. Ada fi'il madhi, al-mudhari, dan terakhirnya apa ini, ikhwan? Fi'il al-amr. Nah, pola ini kita akan masukkan ke fi'il yang lainnya. Faham tum? Misalnya kita ambil fi'il, kita tulis di sini. Lihat apa yang di buku itu. Ada apa saja fi'il yang ada? Yang pertama, udkhul. Kita buat sebanyak-banyaknya. Hah. Kita buat 7 soal. Apa yang pertama kita ambil? Udkhul. Nah, berarti udkhul. Nah. Nanti antum tasrif seperti itu. Antum. Kemudian apa lagi? Ijlis. Ijlis. Kemudian uktub. Uktub. Kemudian irji. Mohon maaf tulisannya semakin kecil. Kemudian il'ab. Kita buat 5 saja. Il'ab. Baik. Mana udkhul? Masuklah. Ijlis. Duduklah. Uktub. Tulislah. Irji. Kembalilah. Il'ab. Bermainlah. Bermainlah. Nah, kita masukkan ke tasrif. Kita tasrif menjadi 4 perubahan yang antum lihat di contoh. Wadih? Wadih insyaAllah. Tafadhal. Man yakun awal? Tafadhal. Al-awwal. Udkhul. Udkhulu. Udkhuli. Udkhulna. Mumtaz. Ahsant. Nah, itu dia yang ana minta. Syukran. Wasil ya Jatmiko. Afani. Ijlis. Ijlisu. Ijlisi. Ijlisna. Mumtaz. Al-Tharith. Al-Thalis. Uktub. Uktubu, uktubi, uktubna. Naam, barakallahu fiik. Syukran ya akhir kirim. Naftah al-majari mustamil musyahidin ya akhir kirim. Baik, silakan untuk Anda, para pendengar maupun pemirsa roja dimanapun Anda berada yang ingin mencoba berlatih bersama kami di kesempatan malam hari ini, kita buka kesempatan kembali. Nah, kesempatan seluas-luasnya untuk Anda pendengar maupun pemirsa, dan kita coba angkat penelpon. Baik, halo. Silakan. Nah. Kembali kami ingatkan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bergabung dapat menghubungi kami melalui line telepon yaitu di nomor 021-823-6543. Nah, sudah ada yang masuk kembali. Halo. Halo. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Samsuri di Bekasi, Tad. Bapak Samsuri di Bekasi, barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan, Pak Samsuri. Kaifa haluk? Rukun Samin. Naam, ya salam Ustaz. Ya, Pak Samsuri. Do fil firahi. Bapak Samsuri? Pak Samsuri, bisa menyimak suara kami? Ya, ya, ya. Naam. Pak Samsuri, kita belum masuk ke latihan 8, belum. Pak Samsuri, kita belum masuk ke latihan 8. Kita sedang latihan yang ditulis di papan tulis di sini. Oh, iya. Anta ma'ana, antum bersama kita tadi dari awal, Pak Samsuri? Naam, Tuan. Antum masukkan fi'il yang lain. Masukkan fi'il yang lain. Ukhruj. Naam. Ukhruju. Ukhruj, silakan. Ukhruji. Ukhrujna. Naam, ahsant. Satu lagi, Pak Samsuri. Iqra. Naam, tafadhal. Iqra'i. Naam. Iqra'na. Ahsant. Ana kasih bonus satu lagi, Pak Samsuri. Irji' misalnya. Tafadhal, irji'. Ifa'al. Ifa'al, la bas. Ifa'alu. Ifa'ali. Ifa'alna. Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Syukran Pak Samsuri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsuri yang telah bergabung. Naam, silakan untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita berlatih membuat contoh saat ya. Dari Afil Amar. Dan kita persilakan di belakang Pak Samsuri tadi. Naam, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Ummu Aisyah Makassar. Ummu Aisyah di mana Ummu? Makassar. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Aisyah. Terputus? Asab syari. Qadarullah. Ya Ummu Aisyah, mohon maaf, mungkin dapat menghubungi kembali atau di belakang Ummu Aisyah pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kita angkat kembali. Halo. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Aisyah di Bekasi. Ummu Aisyah, tapi di Bekasi ya, beda ini. Tadi Ummu Aisyah di Makassar, sekarang di Bekasi. Tapi tadi Ummu Aisyah paham yang diminta di sini? Naam. Ummu, berikan tiga fi'il kemudian tasrif seperti yang dicontohkan oleh ikhwah sebelumnya. Tafadhal. Ukhruj. Tafadhal. Ukhruj. Nah. Ahsant. Satu lagi fi'ilnya? Il'ab. Naam. Il'abna. Ahsant. Barakallahu fiik. Satu lagi. Kul. Naam. Kul. Ma makna kul? Makanlah. Kul bil qaf wala kul bil kaf? Kul. Kul bil qaf. Bil kaf. Bil kaf. Kul, makanlah. Ahsan. Kul, silakan. Kulu, kuli, kulna. Naam. Ahsanti. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair ya Ummu Aisyah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Aisyah. Satu lagi. Nah, kembali kami persilakan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya untuk bergabung bersama kami dalam latihan di malam hari ini. Silakan, halo. Ya, halo. Sudah masuk? Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, dengan siapa di mana? Bentar ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fadil. Ummu Fadil, di mana Ummu? Jakarta, Ustaz. Naam. Ahlan wa sahlan ya Ummu Fadil. Ya Ummu Fadil, ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bikhair. Tayyib. Alhamdulillah ana bikhair. Ummu Fadil, paham yang diminta di sini? Insyaallah. Berikan tiga fi'il kemudian tasrif seperti yang disebutkan sebelumnya. Tafadhal. Ya, wahid. Uhdur, yani uhdur bidad, uhdur. Uhdur, nadara yanduru. Ah, nadara yanduru, unzur. Umu, mohon dikecilkan sedikit suara televisi radionya, sepertinya kurang begitu jelas. Ya, yes. Bagus. Ya, ulang sekali lagi, bagaimana, unzur? Ya, unzur, unzuru, unzuri, unzurna. Naam. Mana unzur? Melihat, menyaksikan. Unzur? Nadoro, nadoro, menyaksikan, lihat, melihat. Lihatlah. Ya, oh ya. Lihatlah, unzur. Nah, satu lagi, tafadhal. Ya, mana? Inna. Nah. Inna, inna. Mana ayam na'u? Inna, inna, inna, inna. Mana sama'itu? Inna, inna. Inna, inna. Inna, inna'u, imna'na. Nah, imna'na, nah. Mana imna? Melarang. Melarang. Imna? Melaranglah. Melaranglah, nah. Satu lagi, yang terakhir. Koto'a, kalau koto'a, yakta'u, yakta'u, yakta'u. Koto'a, yakta'u, bagaimana fil ambarnya, Mufadil? Yakta'u atau yakta'u, yakta'u, lihat. Yaqta'u. Yaqta'u. Fi'il mudhari'nya qata'a yaqta'u. Berarti fi'il amrnya bagaimana? Yaqta'u. Hah? Yaqta'u. Naam. Yaqta'u. Naam. Yaqta'u. Yaqta'u. Yaqta'u. Naam. Ahsant. Mana yaqta'u? Potonglah. Potonglah. Susah-susah ini Mufadil bilangnya susah-susah. Jadi agak susah terdengar. Terima kasih. Labas, labas. Syukran, syukran ya Mufadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Umu Fadil yang turut ikut dalam berarti di kesempatan malam hari ini. Nah, Ustaz, kita persilakan. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan ke-7. Dan barusan kita tadi sudah mencoba latihan tasrif fil amr, dan sekarang kita masuk ke at-tamrin ats-tsamin, latihan terakhir di ad-dars ar-rabi' asyar. Perintahnya di sini dha' fil faraghi fi ma yali fi'la amrin munasiban. Dha' fil faraghi, terjemuh ya ikhwan, dha' fil faraghi, letakkanlah di fil farag, di tempat yang kosong. Fi ma yali, pada apa, apa yang berikut, pada apa yang berikut, pada apa yang kita letakkan di tempat yang kosong ini. Fi la amrin, fil amri, fil amr munasiban, yang cocok, sesuai. Yang cocok, yang sesuai. Nah, kenapa dia bukan munasibin, kenapa dia munasiban ya ikhwan? Nah, ta'rifuna limadha munasiban ada na'at li fi'la, munasiban ada na'at li fi'la. Dia na'at untuk fi'la, bukan na'at untuk amrin. Na'at untuk fi'l. Nah. Maka dia mansub sama seperti man'utnya. Wadih ya ikhwan. Kalau tadi kita tasrif fi'l, kemudian sebelumnya kita membaca bagaimana aplikasinya dalam contoh, sekarang kita diminta untuk membuat fi'l amr itu sendiri, yang sesuai untuk setiap soal di bawahnya. Dan latihannya cukup banyak, alhamdulillah ada 11 pertanyaan. Kita minta dulu ikhwan di studio, masing-masing satu soal. Kemudian kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah, Abdul Ghaffar, di latihan berikutnya. Tafadhal. Ya, al-awwal Maulana, tafadhal ya akhil kirim. Al-awwal. Iqra'il Qur'ana ya Maryamu. Naam. Iqra'il Qur'ana ya Maryamu. Sahih ya ikhwan? Iqra'i. Nah, jawab ikra'i. Nah, kenapa antum yakin ikra'i di situ? Karena Maryam, Ustaz. Nah, pertama kenapa antum pilih ikra'? Bagaimana antum bisa yakin fi'il amarnya di situ ikra', sebelum kita ke ikra'i? Karena maf'ulnya di sini Al-Qur'an, Ustaz. Al-Qur'an. Nah, bisa berarti bacalah, nasik darik. Bisa bacalah, bisa hafalkanlah. Antum pilih bacalah, ikra'. Nah, Ustaz. Kemudian kenapa ikra'i? Kenapa dengan ya? Apa kata kuncinya? Kenapa antum pilih itu? Mu'anas di sini, Ustaz. Kata kuncinya mana di sini? Maryam, Ustaz. Naam. Yang antum ajak bicara adalah Maryam. Perempuan, Maryam. Mufrad, mu'anas. Sehingga, ikra'i. Sehingga di sini kunci untuk mengerjakan latihan ini bagaimana, ikhwan? Kuncinya? Apa? apa saja yang menjadi hal yang memudahkan kita mengerjakan soal-soal ini? Yang pertama apa? Paham maknanya, Rasul Dalik? Nah, untuk bisa baca dan paham maknanya. Artinya pemahaman terhadap mufradat itu mutlak, mutlak. Nah. Kemudian yang kedua, perbendaraan fi'il. Kalau antum tidak punya perbendaraan fi'il di kepala antum yang antum hafal, enggak bisa, Rasul Dalik. Nah. Yang ketiga, paham kaidah fi'il amr. Tasrif fi'il amr. Berarti tiga hal. Tidak hanya paham tasrif saja, tapi al-mufradat dibutuhkan di sini. Alas kedalik? Nah, untuk apa paham tasrif kalau mufradatnya miskin mufradat? Nah, apalagi ada 11 soal di sini. Alas kedalik? Berarti 11 jawaban. 11 fi'il minimal. Dan alhamdulillah di buku Kamus Bahasa Arab untuk pemula yang antum pegang itu, ada 200 fi'il di situ. Antum mulai hafalkan itu penting sekali. 200 fi'il cukup banyak. Ini tharwah, yani kathira. Sebuah perbekalan yang cukup insyaAllah untuk membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Wasil ya anta ajat biko, tafadhal. Athani ya auladu. Naam. Mubasyaratan, langsung jawabannya. Ya auladu kul khubza kulul khubza washrabul qahwata. Naam. Asalnya kulu, asidarik dengan ro yang panjang. Washrabu dengan ba yang panjang. Naam. Terjemah ya, akhi. Wahai anak-anak, makanlah roti dan minumlah kopi. Masya Allah. Anak-anak suruh minum kopi? Masya Allah. Basher, insya Allah. Barakallah. Nah, dari mana antum bisa yakin bahwa itu kulu washrabu? Apa tadi? Bekal awalnya bagaimana untuk bisa mengerjakan latihan ini? Paham maknanya dulu. Paham maknanya itu. Antum bisa baca, antum paham maknanya. Kemudian yang kedua, tau fi'il, perbendaraan fi'il yang antum punya. Nah. Kemudian yang ketiga, kaidahnya. Kaidah fi'il ini. Alasikadarik? Bala. Nah, barakallahu fiik. Apa yang antum yakin? Kenapa antum yakin memilih kulu dengan jamak mudzakkar ini? Kulu. Kata kuncinya di sini terletak pada aulad, ya, Ustaz. Aulad. Yang kita ajak bicara adalah anak-anak. Anak-anak. Mudzakkar atau muannats? Ini mudzakkar, Ustaz. Mudzakkar, ahsant. Nah. Al-thalith, tafadhal ya akhi al-karim. Ya Rabi'. الثالث اذهب من الفصل يا موسى. نعم اذهب من الفصل يا موسى. صحيح يا اخوان؟ نعم ممكن. نعم. هذا ممكن. اذهب من الفصل. apa dia اذهب من الفصل؟ pergilah dari kelas. نعم اذهب من الفصل يعني pergi dari kelas. apa maksudnya اخرج يعني؟ اخرج. نعم maka lebih afdal kita jika kita menggunakan اخرج. لكن لا كلا بس اذهب كذلك صحيح. Kenapa antum yakin pakai idhab, pakai mufrad? Kata apa yang membuat antum pilih mufrad sini? Karena fa'ilnya dia Musa, ya Ustaz. Nah, naam, yang diajak bicara Musa. Adalah Musa. Musa. Naam, ahsant. Barakallahu fiik ya Rabi'. Naam, Ustaz. Naam, wasil. Iftal majal ya akhir-akhir. Baik, kita berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa sebagaimana telah dicontohkan oleh para ikhwah di studio tadi di latihan ke-8 ini. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, kembali kami sapa. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Hurairah lagi, Pak. Ummu Hurairah. Nah, ahlan. Nah. Baras. Tafadhal ya Ummu Hurairah. Al-Rabi, Al-Khamis, Was-Sadis. Tiga nomor, tidak masalah? InsyaAllah. Tafadhali. Al-Rabi, Iksilna wujuhakunna wa'aydiyakunna bisabudi. Naam, maratan thaniyah, Umu. Iksilna wujuhakunna wa'aydiyakunna bisabudi. Naam, jawabannya apa tadi, Umu? Fi'ilnya, Iksilna. Naam, tarjimi. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan sabun. Nah, di sini yang diajak bicara, yang disuruh itu mufrad atau jamak? Jamak, Ustaz. Muzakkar atau muannats? Muannats. Nah, maka di sini umum tadi menggunakan fi'il iksilna. Naam, sahih. Al-khamis, teruskan. Al-khamis, imsah ra'saka ya Musa. Hah? Ya Musa? Nah. Di sini Musa, Ustaz. Iya, di sini juga Musa, tapi Ummu Musa lah, bukan ya Musa di situ. Perhatikan baik-baik, itu ba atau ya sebelum kata al-Musa? Bil Musa. Naam. Bagaimana kamu tadi jawabannya? Ulangi lagi. Imsah ra'saka bil Musa. Imsah ra'saka bil Musa. Terjib, apa itu maknanya? Usaplah kepalamu. Mana, usaplah kepalamu dengan apa ini? Ini pangkat ya, Ustaz. Almus itu alat potong nih, alat potong rambut. Bisa berarti pisau kepala, kecil atau bisa digunting. Almus ini gunting. Berarti tidak mungkin diusap, diusap saja. Apa manfaatnya gunting kalau cuma diusap saja? Qata'a. Bagaimana fi'il amarnya? Iqta'a. Na'am. Alhamdulillah tadi Ummu Fadilah menggunakan kalimat tadi, alhamdulillah. Na'am. Silakan, ulang sekali lagi. Iqta'a ra'saka bil Musa. Na'am. Potonglah rambutmu. Ra'sa? Ra'sa huna? Mana ra's? Bagian kepalamu ya. Na'am. Sahih, dipotong kepalanya. Nah, maksudnya di sini adalah rambutnya, nah. Rambutnya. Nah, seharusnya di sini menggunakan sya'raka, sya'r. Nah, tapi tentu saja maksudnya bukan motong leher, bukan, motong. Bukan. Sir. Motong rambutnya, nah. Rambut. Nah, Al-Musa, apa tadi Ummu? Al-Musa? Alat pemotong. Nah, rambut. bukan nama orang, namanya Musa. Nah. Fahim ti? Ummu Hurairah? Fahim tu, Ustaz. Nah. Teruskan. As-sadis, satu lagi. As-sadis. Uktul hazihil akrabu ya abi. هذه الأقرب. نعم. صحيح الأقرب. اقتل هذه الأقرب. صحيح. هذه الأقرب. نعم. Kalau jengking ya, Ustaz. Kalau jengking. Nah, bukan maknanya yang saya tanyakan. Al-Aqrabu dengan marfu begitu aqrabu. Aqraba, Ustaz. Nah, kenapa aqraba? Maf'ulun bih. Ulang sekali lagi, Umar. Bagaimana? Hazihil akroba ya abi. Nah, al-akroba bukan maf'ulun bih, tapi badal dari. Oh, badal hazihil. Badal dari maf'ulun bih. Oh, badal. Nah, badal dari maf'ulun bih. Mana maf'ulun bihnya? Hazihi. Nah, maf'ulun bih mansub. Ada sekadalik ya. Bala. Maka badalnya juga mansub. Mansub. Nah, tarjim. Bunuhlah. Kalau jengking ini, wahai bapakku. Naam. Syukuran ya Ummu Hurairah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Hurairah yang sudah membaca ataupun menjawab latihan hingga nomor 6. Silakan untuk Anda yang ingin melanjutkannya dapat menghubungi kami di kesempatan malam hari ini. Dan kita sapa penelpon yang selanjutnya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Naam. Mohon maaf, Ibu atau Umu, dikecekkan terlebih dahulu radio atau televisinya. Baik, silakan dengan siapa? Ya, halo. Halo. Ya, dengan siapa ini? Ibu Mutmainah. Ibu Mutmainah, naam. Ahlan. Ya. Silakan Ibu Mutmainah, silakan. Langsung. Ya. Silakan baca nomor 7. Silakan. Nomor 7 ya. As-sabi'. Qala Khalidun Li zamilihi Ibu Mutmainah. Ma makna hadhil kitabu. Kitabati. Kola Zakaria, ana la adri iklamu darsa. Mohon diulang sekali lagi Umu, Ibu Mutmainah. Mohon diulang sekali lagi dari awal. Iya. Ada beberapa bacaan yang salah. Kola, nah. Kola Khalidun Lizamilati. Lizamilihi. Lisa milihi Zakaria. Nah. Makna hadhil kitabati. Kalimati. Hadhil kitabati. Kalimati. Hadhil kalimati. Nah. Kola Zakaria. A ana la adri i'lamil darsa. I'lam? Saya tidak mengetahui soal itu. Nah, masih belum tepat. Belum tepat, Ibu Mutmainah. Belum tepat ya jawabannya. Jadi? Ibu saya pahami itu dari awal. Ibu Mutmainah, coba terjemahkan dari awal. Coba terjemahkan di awal, dari awal. Khalidun berkata kepada teman Zakaria. Kepada temannya, Zakaria. Kepada temannya, apa makna kalimat ini? Nah, Zakaria berkata, saya tidak mengetahui. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Titik. Harus kedarik. Titik di situ umum. Ada kata tanda titik kan? Titik. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, sekarang titik-titik al-mudarris. Oh, al-mudarris. Nah, bagaimana umum? Titik-titik al-mudarrisa. Mudarrisita itu murid ya. Al-mudarris guru umum. Oh, guru. Guru berkata. Hah? Buka. Bertanyalah pada guru. Ah, Santi. Bertanyalah kepada guru. Bagaimana jawabannya? Is'alil mudarrisa. Ah, Santi. Is'alil mudarrisa. Naam. Sekarang lengkap jadinya umum kan? Umum Maida. Yeah. Nah, jadi bagaimana tadi is'alil mudarrisa? Bagaimana ininya terjemahannya? Is'alil mudarrisa. Saya tidak tahu. Tanyalah kepada guru. Ahsanti. Barakallahu fiik, Ibu Mutmainah. Syukran. Cukup sampai sini dulu. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Mutmainah yang telah menjawab latihan nomor ke-7. Dan tadi sudah kita jelaskan dari awal penting untuk memahami kalimat. Nanti dengan itu kita bisa mengetahui apa jawabannya. Iya. Baik. Silakan di belakang Ibu Mutmainah, masih kami berikan kesempatan untuk menjawab sisa nomor yang ada dan kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Walid. Nah, mohon maaf, suaranya terdengar kecil sekali. Agak diangkat. Dengan siapa? Dengan Walid. Pak Walid. Bapak Khalid ya. Ah, Pak Khalid. Nah. Ahlan wa sahlan Pak Khalid. Kaifa haluk? Nah. Dari mana Pak Khalid? Di Keramat Jati. Keramat Jati. Ya. Pak Khalid, mau bertanya atau mau baca soal? Bacalah satu. Nah, agak diangkat suaranya, mohon maaf, Bapak Khalid. Bismillah ma jika tersiki al-hadi ya khadi jati. Nah, sekali lagi Pak Khalid, mohon diulang sekali lagi, kurang terdengar suaranya. Iqta'il lahma jika tersikiri al-hadisikini al-hadi ya khadijatu. Ya khadijatu, nah. Nampak. Terjik. Potonglah daging ini dengan pisau itu yang tajam, wahai khadijah. Wahai khadijah. Di sini fi'il amarnya bagaimana tadi, Pak Khalid? Iqta'. Soal nampak. Iqta' begitu. Iqta'il lahma. Iqta'il lahma. Ini untuk siapa kita bicara ini, Pak Khalid? Oh. Kita bicara untuk mudzakkar atau untuk muannas? Ini Ustaz, iqta'i. Naam. Tapi kalau disambung sama iqta'il kan begitu, Pak Khalid. Kalau disambung sama dia bacaannya, iqta' dengan iqta'i, kalau disambung dengan al-lahm bacaannya sama. Nah, iya. Jadi iqta' apa iqta'i di sini Pak Khalid? Iqta'i. Naam. Kenapa kita bisa yakin bahwa itu iqta'i? Kata kunci yang mana yang membuat kita memilih iqta'i? Khadijah. Mumtaz. Teruskan Pak Khalid. At-tasi'. Tubis maka ala daftarika ya Abdurrahman. Ya Abdurrahman. Ya Abdu apa ya Abda? Ya Abdurrahman. Naam. Naam. Bagaimana tadi jawabannya Pak Khalid? Mohon masuk lagi. Tubis maka ala daftarika ya Abdurrahman. Naam. Terjem. Tulislah namamu di atas kotakmu, wahai Abdul Rahman. Naam, syukuran. Syukuran ya Pak Harith. Jazakallah khair. Satu, naam. Fi soal, naam. Di atas itu di Irab semua. Saya agak bingung nih, yang Fil Farogi, Fil Mayali itu kan belum di Irab. Naam. Perintahnya. Bapak minta semuanya? Syukuran, Pak. Satu saja, satu saja Pak. Yang mana yang Bapak minta, minta Arab saja. Nah, kita di sini bukan dars Arab di sini. Kita jilid kedua. Mayali. Satu kata saja, yang mana? Fil faragi fi mayali. Fil faragi mayali. Fi mayali. Fi harf itu saja Pak Harit, saya Arab sekarang. Nah. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya bantu anak untuk mayarab fil faragi. Apa dia? Fil faragi fi harful jar. Lepas itu dari al faragi isim majrur. Isim majrur. Dia majrur karena ada harful jar fi. Nah, kemudian fi ma sama. Di situ ada jar wa majrur. Lepas itu dari ada jar wa majrur. Nah, yali apa ini? Yali ini isim atau fi'il? Yali. Isim, yali, isim, ya, yakin isim, yali? La, yali fi'il. Yali fi'il, dia fi'il mudhari. Naam. Naam. Fima yali, fima, kita ulang. Fima, fi, harfu jar. Ma, majrur. Kita akan i'rab sesuai dengan kebutuhan saja. Naam. Kalau kita i'rab secara ini bukan pada tempatnya pertanyaan Pak Khalid ini, tapi tidak mengapa. Kita berikan jawaban yang seadanya saja seperti, sementara ini. Nanti bisa ditanyakan nanti Pak Khalid, bisa ditanyakan ke Ustaz Mas'ud yang memang kebetulan beliau di sini memang masuk ke bagian i'rab insyaAllah. Naam. Jazakallah khair Pak Khalid. Barakallahu fiqh. Naam. Ya, terima kasih Bapak Khalid yang telah menjawab dan sudah sampai ke nomor ke-9. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya di sisa waktu yang ada. Kita berikan kesempatan yang berikutnya. Halo. Baik. Sudah terhubung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Masruroh dari Pati, Jawa. Ibu Masruroh dari Pati. Mohon maaf Ibu, bisa dikecekkan volume televisinya terlebih dahulu. Ya, silakan. Ibu siapa tadi? Iya. Ibu Masruroh. Ah, Ibu Masruroh. Ini Ibu Masruroh ini kedua kalinya Ibu telepon sepertinya, Ibu Masruroh ya. Iya, lihat di mau lihat di layar TV. Oh iya. Baik. Ibu Masruroh, mohon sekali lagi kecilkan dulu suara televisinya. Cukup mengganggu di kami di sini. Ya. Baik. Sudah Ibu Mas Roro? Ya, sudah. Nah, Ibu Mas Roro siap untuk ya, menjawab soal? Siap. Siap, insya Allah. Nah, silakan, lihat di televisinya sekarang. Insya Allah. Nomor 10. Tafadhali. Al-Ashir. Al-Ashir. Qalat al-mudarrisa Qalat al-mudarrisa tulit talibati. Naam. Qalat al-mudarrisa tu Qalat al-mudarrisa tulit talibati. Lit talibati. Lit talibati. Naam. Teruskan. Al-an Terus Al-an ilal maktabati. Ilal maktabati. Wa Wasuhufi. Wasuhufa. Wasuhufa. Terus wal majallata. Wal majallati. Wal majallati. Summa ilal fasli ba'danis fi sa'atin. Nah, bagaimana kira-kira jawabannya? Ada tiga tempat yang kosong yang Ibu Masrur perlu jawab dengan fi'il amr. Idhabi Idhabi Idhabi Idhhabu al-ana ilal maktabati. Idhhabu al-ana ilal maktabati. Begitu yakin? Idhhabu. Idhhabu. Yakin? Ibu Masrurah, idhhabu. Ini yang diajak bicara siapa ini, Ummu? Perempuan atau laki-laki yang ada dalam soal ini? Perempuan. Ah, jamak muannas, harus kita lihat. Ah, bagaimana jadinya fi'il amrnya? Idhhabna. Mumtaz, itu dia. Idhhabna. Nah. Terus sambung. Ilal maktabati. Idhhabil ana. Bagaimana cara menyambungnya, Ummu? Idhhabna al-ana. Idhhabna al-ana ilal maktabati. Terus wa. Waktu benas suhuf. Waktu benas suhuf. Apa arti waktu benas suhuf? Dan tulislah. Tulislah apa? Suhufa pada lampiran-lampiran. La ya. Ibu Masrurah. Ibu Masrurah. Sementara Ibu cukup sampai sini dulu, nanti Ummu perhatikan jawaban-jawaban yang akan disampaikan yang berikutnya, Ummu ya. Iya. Nanti Ummu lihat lagi nanti insyaallah. Iya. Baik, barakallahu fiik. Syukran. Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Masrurah di Pati, Jawa Tengah ya. Dan mungkin dapat menyimak terlebih dahulu, dan kita berikan kesempatan bagi pendengar maupun pemirsa yang lainnya mengulang nomor 10 saat ini. Silakan, kita angkat kembali penelpon di malam hari ini. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Umar Abdullah kayak yang akan menghabiskan ini. Nah, Umar Abdullah yang akan menghabiskan dua soal yang terakhir. Silakan, tepat dari Umar. Habiskan dua soal yang dibawahnya. Nah. Saya tadi tasik belum ya, tasik belum tadi ya. Ah, nah, tasik belum, tasik. Nah, mohon maaf, afwan, tasik. Tasik. Uktub ismaka ala dastarika ya Abdurrahman. Naam, uktub ismaka. Naam. Ini sudah tadi, kalau tidak salah. Pak sudah dijawab soal Pak Khalid tadi, seingat saya tadi. Sudah khalas. Teruskan, Umar Abdullah, al-Ashir. Ashir. Qolatil mudarrisu litolibati. Mudarrisu atau mudarrisatu? Mudarrisatu. Qolatil mudarrisatu litolibati. Idhabna ala ila maktabati. Naam. Waqra'na suhufa. Waqra'na suhufa. Al majallati. Majallati. Summa. Summa ukhrujna ila fasli ba'da nisfi sa'atin. Naam. Summa. Tumakhrujna. Naam. Sahih, tumakhrujna ila al-fasl. Tumakhrujna. Sahih, mo. Tumakhrujna ila. Pakai ila. Tumakhrujna jangan terbunuh. Nah, pelan-pelan, tumakhrujna. Tumakhrujna ila al-fasl. La, udukhulna khata. Tumakhrujna. Setelah dari maktabah, setelah baca koran, baca majalah, lalu kemudian masuk guru ke menyuruh masuk kembali ke kelas. Kembali irji'na ila fasli tumarji'na ila fasli ba'da nisfi sa'atin. Nah, mumtaz. Terjemahkan semua dari awal. Ibu guru berkata kepada para siswi, pergilah kalian sekarang ke perpustakaan. Naam. Dan bacalah Quran dan majalah. Naam. Summa. Kemudian. Kemudian kembalilah kalian ke kelas sesudah setengah jam. Kembalilah ke kelas setelah setengah jam. Naam. Setengah jam ke depan. Naam. Syukran. Syukran. Naam. Teruskan. Apa lagi mu? Al-Hatiya Syar. Naam. Ya Ammaru mindi luka wasikun jidan. Naam. Fagsilhu. Naam, sahih. Wahai Ahmad, sapu tanganmu kotor sekali. Naam. Maka cucilah dia. Naam, fagsilhu, maka cucilah dia. Nah, yes. Alhamdulillah. Syukran ya Umar Abdullah. Umar Abdullah sudah menyelesaikan at-tamrin ats-tsamin. Ini latihan terakhir. Syukran wa jazakillahu khair. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah selesai latihan ke-8. Dan kita akan baca penutupan di latihan di pelajaran 14 ini atau sebelum kita selesaikan pelajaran 14 ini ada penjelasan di bawahnya. Ta'ammal ma yali, nanti akan kita jelaskan lagi insyaallah di pertemuan akan datang. Ini ringkas saja. Perhatikan apa yang berikut. Di sini kesimpulan dari apa yang sudah kita baca dari awal sampai pelajaran 14 bahwa aqsamul fi'li thalathatun. Mana aqsamul fi'li thalathatun? Macam-macam fi'il ada 3. Naam, macam-macam fi'il ada 3. Dan ini yang sudah kita pelajari dari sejak awal sampai pelajaran 14 ini. Ada madhin, ada al-fi'lul madhi, kemudian wa mudhari'un, wa amrun. Ada berapa sekarang jadi yang sudah kita pelajari, ikhwan? Ada 3. Ada al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', dan al-fi'lul amr. Nahwu seperti, nahwu ini contohnya. Contoh seperti dhahaba yadhhabu idhhab. Nanti insyaallah akan kita jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu Abdul Wahab. Fi soal Maafi, jazakallah khair, barakallahu fiik. Semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.